ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين kita masuk pada al-masail pada pelajaran kita kitab tauhid bab ma jaa fil istisqa bil anwa bab dalil-dalil yang berkaitan dengan al-istisqa meminta hujan kepada al-anwa bintang-bintang. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fihi masailu al-ula tafsiru ayatil waqi'ah. Masalah yang pertama adalah tafsir dari ayat al-waqi'ah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, kalian menjadikan rezeki kalian ya, annakum tukadzibun, bahwasanya kalian mendustakan. Ya, telah dijelaskan maknanya ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencela mereka yang menjadikan syukurnya mereka terhadap rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan takdzib, dengan pendustaan, mendustakan rezeki itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala ya, dan menisbahkannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Secara khusus yang berkaitan dengan bab kita, dia menjadikan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala yaitu berupa al-matar, hujan ya, yang seharusnya dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menisbahkan hujan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mutir nabi fadlillahi wa rahmatihi, turun hujan itu turun pada kami dengan sebab rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia justru menisbahkan hujan tersebut kepada bintang tertentu ya. Dan ini hukumnya adalah kesyirikan sebagaimana yang telah kita jelaskan. Asaniyah dzikrul arba allati min amril jahiliyah. Permasalahan yang kedua adalah disebutkan empat perkara, yang mana empat perkara ini adalah dari perkara-perkara jahiliyah. Yaitu yang terdapat di dalam hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Empat perkara pada umatku yang termasuk dari perkara-perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Dan keempat perkara tersebut adalah, yang pertama adalah al-fakhru bil ansab atau bil ahsab. Ya, al-fakhr, berbangga diri dengan al-ahsab, dengan status sosialnya. Ya, dengan silsilah keluarganya. Ya, dengan kehebatan keluarganya. Al-fakhr bil ahsab. Ini adalah min amril jahiliyah. Yang kedua, justru sebaliknya, at-ta'an fil ansab. Ya, mencela nasab. Mencela nasab seseorang. Mencela seorang itu, oh dia keturunan fulan, oh dia keturunan ini, atau mencela seorang itu, dia dari suku ini, dia dari suku itu. Ya. Ini min amril jahiliyah. Ya. Sebagaimana kita jelaskan bahwasanya sebelum orang ribut-ribut tentang SARA, ya, rasisme, ya, itu sudah dijelaskan dalam Islam. Ya, dari satu sisi ras itu tidak menjadi patokan dari kehebatan seseorang, dan dari sisi lain juga kita tidak boleh mencela ras, nasab seseorang. Ya. Karena bisa jadi yang kita cela dia lebih baik daripada kita. Ya. Dan ukuran kemuliaan itu bukan pada ras. Ya, tetapi ketakwaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Dari satu sisi tidak boleh seorang itu berbangga dengan status sosialnya. Oh, saya anak fulan. Oh, bapak saya, oh om saya, oh ya, oh saya keturunan bangsawan, oh saya keturunan darah biru. Oh saya ya kelasnya bukan kelas kamu. Maaf saja. Dari sisi lain juga tidak boleh mencela nasab seseorang. Ya. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan, ketika disebutkan ini adalah dari perkara jahiliyah, berarti itu adalah perkara-perkara yang haram. Kemudian yang ketiga yang merupakan syahidnya adalah wadistisqa bin nujum. Ya, al-istisqa bin nujum, meminta hujan kepada bintang-bintang. Dan yang keempat adalah an-niyahah. Ya. Niyahah adalah raf'us shaut bil buka 'alal mayyit qasdan. ya, histeris terhadap musibah, berteriak, mengangkat suaranya, menangis sejadi-jadinya, meraung. Ini bagian dari niyahah. Ya, sampai merobek-robek bajunya. Ya, menarik-narik rambutnya. Ya. Ini min amri empat perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dari perkara-perkara jahiliyah. Dan tidak terbatas pada empat perkara ini saja ya. Qala as-salisatu dzikru al-kufri fi ba'dihā. Ya. Disebutkan perkara kekufuran pada sebagian, ya, perkara-perkara jahiliyah tersebut. Artinya bisa seseorang itu sampai jatuh kepada kekufuran dari empat perkara jahiliyah ini. Ya, apa yang paling jelas adalah al-istisqa bil anwa. Al-istisqa bil anwa, meminta hujan kepada bintang-bintang. Gambarannya kita sudah jelaskan dari awal. Apakah dia meminta kepada bintang tertentu, agisna, amtirna, ya, turunkan hujan kepada kami, maka ini hukum meminta kepada selain Allah dan hukumnya syirik akbar. Atau dia berkeyakinan, ya, berkeyakinan bahwasanya bintang tertentu yang menurunkan hujan, ya, maka ini juga syirik akbar. Meyakini, ya, ada yang yatasarraf, yang ikut mengendalikan, yang mengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia menjadikan bintang sebagai sebab saja, tetapi yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengatakan misalnya dengan sebab kemunculan bintang, ya, fulan, bintang tertentu, maka hujan itu turun, padahal enggak ada hubungannya. Nah, ini jatuh kepada syirik asghar. Ya, jatuh kepada syirik asghar karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Kata Syekh Ibnu Saimin rahimahullah taala, wa kadzalika at-ta'an fin nasab wanniyaha 'alal mayyit kama fi hadis itsnatan fin nas huma bihim kufur at-ta'nu fin nasab wanniyaha 'alal mayyit. Ya, rawahu Muslim. Demikian juga at-ta'an fin nasab, mencela nasab. Ya. Dan niyahah 'alal mayyit. Ya, historis terhadap mayyit. Sebagaimana dalam hadis, isnatani, dua perkara pada manusia. Dengan kedua perkara ini, huma bihim kufrun. Ya, dengan sebab ini, ya, menyebabkan kekufuran kepada manusia. Ya, Allah Ta'ala alam, zahirnya di sini adalah kufrun asghar, yaitu at-ta'an fin nasab wa niyaha 'alal mayyit. Ya, hadisnya riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih berarti. Ya, butuh penjelasan lebih lanjut. Mencela nasab dan histeris terhadap mayyit. Ar-rabi'ah, permasalahan yang keempat, anna minal kufri ma la yukhriju minal millah. Bahwasanya di antara kekufuran ada kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan dari agama. Ini yang disebut dengan kufrun asghar. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wahiya al-istisqa bil anwa. Wahiya anal istisqa'a bil anwa'i ba'duhu kufrun mukhrijun anil millah wa ba'duhu kufrun duna dhalik. Waqad sabaqa bayanu dhalik. Yaitu bahwasanya al istisqa meminta hujan kepada bintang-bintang, ya, sebagian dari perkara ini adalah kekufuran yang mengeluarkan dari agama, dan sebagiannya di bawah itu. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kalau dia mengatakan ya bintang kejora misalnya, ya turunkan hujan untuk kami, maka ini syirik akbar. Dia meminta sesuatu kepada selain Allah yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta sesuatu kepada selain Allah yang tidak ada seorang pun mampu untuk melakukan sesuatu tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mampu menurunkan hujan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau ada orang meminta kepada bintang tertentu hujan, maka ini syirik akbar. Ya. Atau dia berkeyakinan tadi yang kita sebutkan bahwasanya bintang tertentulah yang menurunkan hujan. Itu juga syirik akbar karena dia berkeyakinan, ya, ada yang memberikan rezeki selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang di bawah kufur akbar tadi, kufur asghar. Dia hanya meyakini, ya, bintang itu hanya sebagai sebab saja. Adapun yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga pada dua hal yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang disebutkan tadi. Ya, dua perkara, ya, yang terdapat pada manusia yang menyebabkan kekufuran. Kedua perkara tersebut pada manusia, at-ta'an fil ansab, at-ta'an fil nasab, mencela nasab, dan yang kedua an-niyahah 'alal mayyit. Ketika disebutkan kekufuran, wallahu taala alam, ini adalah kufur asghar. Qala al-khamisatu, permasalahan yang kelima. Qauluhu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bisababi nuzulin ni'mah. Asbaha, sabda Nabi atau firman Allah Subhanahu wa taala, karena ini hadis qudsi, asbaha min ibadi, ya, ada dari hamba-hambaku yang pada pagi hari ini mereka beriman kepadaku, dan ada juga yang kafir kepadaku. Ini disebabkan nuzulin ni'mah, disebabkan turunnya nikmah, yaitu turunnya hujan. Maka manusia menjadi dua. Ya. Ketika nikmat itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa hujan ataupun nikmat secara umum, manusia itu terbagi dua. Ada yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang dia menjadi kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia beriman kepada Allah kalau dia menisbahkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mutirna, contohnya hujan, dia mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Ya, mereka yang mengucapkan ini, mutirna, ya, hujan turun kepada kami dikarenakan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur terhadap bintang. Sebaliknya, ada juga yang berkata bahwasanya hujan itu turun, ya, disebabkan bintang fulan, bintang tertentu yang dia sebutkan. Maka ini mu'minun bikaukib, bikaukab, wa kafirun bi. Beriman kepada bintang tetapi kafir terhadap aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini berlaku pada nikmat apa saja. Jangan sampai kita menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Ya, apalagi dengan keyakinan-keyakinan rusak. Ya. Opa, panen pada tahun ini sukses. Wah. Terima kasih Dewi Sri misalnya. Masih banyak enggak ini? Masih kan? Ya. Masih kan? Terima kasihnya bukan hanya sekedar terima kasih, diadakan upacara. Ya. Berterima kasih kepada Dewi Sri. Astagfirullahaladzim. Ya. Ya. Ini kekufuran. Kenapa tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, berhasilnya panen, berhasilnya, ya, petani dan lain sebagainya adalah itu dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus disandarkan kepada yang lainnya, apalagi kalau hanya mitos saja? Ya, mitos. Tidak ada sosoknya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. As-sadisatu atafattun lil imani fi haudal fi hadzal mawdi' wa huwa nisbatul matar ila fadlillahi wa rahmatihi. Memahami keimanan kepada Allah, ya, di tempat ini, di pada perkara ini, yaitu menisbahkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa sih susahnya mengucapkan dan meyakini mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, hujan itu turun kepada kami dengan sebab karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa harus dikatakan oh dengan sebab Dewi Sri, oh dengan sebab Dewi Fortuna, oh dengan sebab yang lainnya? Apalagi? Hah? Kalau keyakinan, ya, kita tidak bicara keyakinan agama tertentu, itu sudah jelas. Tapi keyakinan yang keliru yang terjadi pada masyarakat banyak. ya, selain menisbahkan keberhasilan panen ke Dewi Sri misalnya, kira-kira apa lagi yang antum tahu? Ya, di daerah antum. Nah, kalau nelayan berhasil banyak dapat ikan, nah itu ada keyakinannya enggak? Misalnya. Ya. Ada enggak kira-kira? Kalau yang ana tahu, tapi bukan di Indonesia ya. Ya, di Yaman sana. Ketika yang ana tahu salah satunya, kalau nelayan itu lagi badai misalnya, mereka minta tolongnya ke siapa coba? Ya, kepada Nabi Musa. Ya, artinya mereka meneriakan, ya Musa. Kenapa? Kira-kira kenapa? Karena tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan. Ya, nah ini keyakinan-keyakinan ini ada, ya, masih ada di masyarakat kita. Ini harus betul-betul, ya, dipahamkan konsep tauhid yang benar. Ya. Assalamualaikum. At-tafattun as-sabi'atu at-tafattun lil kufri fi hadzal mawdhi'. Begitu juga memahami tentang kekufuran pada perkara ini. Ya, yang satu bisa orang menjadi dengan satu sebab turunnya hujan atau secara umum, ya, turunnya kenikmatan dari Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dengan sebab itu dia menjadi dia beriman kepada Allah, ada yang dengan sebab itu dia kafir terhadap Allah. Kalau dia nisbahkan, dia bersyukur kepada Allah, dia nisbahkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sandarkan kenikmatan tersebut kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ya, ini orang yang beriman. Tetapi kalau dia sandarkan kenikmatan itu kepada selain Allah, apakah keyakinan jahiliyah mutir nabi nau ikada misalnya, hujan turun dengan sebab bintang ini, keyakinan sebagian masyarakat kita, oh panen disebabkan ya Dewi Sri misalnya dan lain sebagainya, ya itu hanya contoh dengan kasus yang berbeda tapi bentuknya polanya sama seperti itu, menisbahkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kekufuran, ya, minimal kufur nikmat. Ats-tsaminah at-tafattun liqaulihi laqad shadaqa nau kadza wa kadza. Begitu juga memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad shadaqa nau kadza wa kadza. Mereka orang-orang mengatakan, orang-orang kafir ini, ya, telah benar bintang ini dan itu. Ya. Ini kata Syaikhul Islam, wa hadza qaribun min qawlihi mutirna bi naw'i kadza. Li anna as-sana'a bis-sidqi 'ala an-naw'i muqtadahu anna hadzal matar bi wa'dihi thumma bi tanfidzi wa'dihi. Maknanya hampir mirip dengan orang yang mengatakan mutirna binau ikada wakada. Ya, hujan turun dengan sebab bintang ini. Yang satu mengatakan, ya, wah sudah benar, ya, bintang ini. Kenapa dia mengatakan demikian? Ini adalah bentuk pujian. Pujian bahwasanya bintang itu benar. Ya, memenuhi janjinya. Ya, untuk memberikan kenikmatan secara khususnya di sini adalah hujan. Sallallahu alaihi wasallam. Qala at-tasi'atu ikhrajul alim lil muta'allim al mas'alata bil istifhami anha liqaulihi atadruna madza qala rabbukum. Seorang alim, dia mengeluarkan permasalahan dengan bentuk pertanyaan kepada muta'allim, orang yang belajar, kepada muridnya di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna madza qala rabbukum?" Apakah kalian tahu apa yang Rabb kalian ucapkan? Ini adalah salah satu metode pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu dengan apa? Dengan pertanyaan. Karena dengan pertanyaan, ya, orang yang mendengar pertanyaan itu, apalagi kalau ditujukan kepada dirinya pertanyaan tersebut, ya, yang pertama dia akan fokus, ya, atau yang tadinya dia mungkin lalai, ngantuk, ya, hilang ngantuknya. Dia fokus. Kalaupun dia tidak tahu jawabnya, dia akan fokus mendengarkan apa jawaban dari gurunya. Begitu juga, ya, orang yang mendengar walaupun dia ditanya, ya, ini akan menarik perhatian mereka, ya, untuk mendengar apa yang akan disampaikan oleh muallimnya, pengajarnya. Ya. Dan kalau kita mempelajari bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ya, maka kita akan dapatkan teori-teori pendidikan yang disampaikan saat ini, ternyata itu semua sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di situ ada sebuah kitab, ya. Anak pribadi punya kitabnya fotokopian, nyari aslinya sudah susah. Nyari PDF-nya sudah enggak dapat. Ya, terjemahannya juga ada tapi susah dapatnya. Judulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mualliman. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang muallim, sebagai seorang pengajar. Karangan dari Syekh Fadl Ilahi Zahir. Ya, hafizahullahu taala. Setahunya beliau masih hidup. Ya, saudara dari Ihsan Ilahi Zahir. Ya, kalau Ihsan Ilahi Zahir mungkin antum, ya, sering dengar ulama yang membantah kesesatan Syiah, termasuk saudaranya Fadl Ilahi Zahir. Hafizahullah, Syekh Fadl Ilahi Zahir, banyak risalah-risalah beliau yang bermanfaat. Salah satunya ini, cuman qadarullah. Dan di situ beliau menerangkan bagaimana dengan panggilan, bagaimana dengan mengulang-ulang, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab di atas kendaraan. Itu adalah hal-hal yang harusnya kita perhatikan dari sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ternyata kalau kita lihat, ya, metode mungkin pendidikan modern yang kita tidak tahu dari siapa, nah, itu, ya, sudah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau kita mencontohnya dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya insyaallah kita dapat pahalanya dan insyaallah lebih barokah. Kenapa? Pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbukti suksesnya. Siapa murid-murid beliau? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Siapa mereka para sahabat? Generasi terbaik umat ini. Ya. Ini diantara metodenya adalah dengan bertanya tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, para sahabat terkadang mereka menjawab, terkadang mereka kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ashirah wa'idu an-na'ihah. Ancaman terhadap orang yang histeris tadi, na'ihah. Kenapa pakai ta' marbutah? Kita sudah jelaskan. Ya, karena ternyata yang paling banyak histeris itu kaum wanita terhadap suatu musibah. Ya, bukan berarti laki-laki tidak ada, dan bukan berarti seluruh wanita histeris terima musibah, enggak, tapi kita bicara kebanyakan. Ya. Sesuai dengan keadaan mereka. Karena itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nahiatu idza lam tatub. Ini yang mengatakan Nabi. An-naihatu. An-naihah. Ya, orang yang meratap histeris akan kematian. Kalau dia tidak bertobat sebelum kematiannya, ya artinya dia tetap membawa dosa niyahah tadi. Apa ancamannya? Ya. Tuqamu yawmal qiyamah, dibangkitkan pada hari kiamat. Walahi hasirbalu min qatiran wadir'un min jarab. Ya, dia memakai sirbal, pakaian, ya, pakaian besi, pakaian yang terbuat dari sini qatiran. Qatiran itu an-nuhas al-muda, timah cair. Ya. Wadir'a, itu juga dir'a. Ya, pakaian besi, pakaian zirah yang terbuat dari jarab. Jarab itu penyakit kulit. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia merobek-robek pakaiannya ketika niyahah. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang menjijikkan. Ya. Al-jazaa'u min jinsil amal. Kalau dia belum bertobat sebelum matinya. Artinya kalau dia sudah bertaubat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Wallahu taala alam. Berarti kita selesai dari bab majaa fil istisqa' bil anwa. Kita akan masuk pada bab berikutnya insyaallah taala. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nas mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Firman Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia, ya, ada yang menjadikan selain daripada Allah sebagai tandingan-tandingan, menjadikan mereka atau mencintai mereka seperti kecintaan kepada Allah. Ya, ini kaitannya dengan asyirku fil mahabbah, kesyirikan di dalam perkara mencintai. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.